chemin. Dulja. Alaikum bidulja. Ad-dulja niki as-sayru fil lail. As-sayru fil lail melaku nang waktu wengi. Terus anjuran Nabi alaihi salatu wasalam nalikane tiang niku musafir, perjalanan jauh, perjalanan sing napa tapi niki supados melakune teng perjalanan adoh niki wau fil lail, fil lail nang waktu wengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maringi alasan Fa inal arda tutwa bilail. Fa inal arda mongko satemene bumi tutwa niku kaya-kaya dilipet, dilempit nalikane nang wektu wengi. Ulang balik-balik salah setunggalipun bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dumateng umate, salah setunggalipun bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam dumateng umate nalikane teng perjalanan umate niki dianjuraken supados perjalanan niki dilakoni nang wektu wengi. Lah Nabi alaihi salatu wasallam mritakaken bumi niku nek wektu wengi, nang wektu wengi niku dilempit, digulung. Kaya-kaya bumi niku digulung. Idza safara fil lail. Idza safara fil lail. Nggih, tegese perjalanan wengi niki luwih apa? Luwih nyaman. Nggih. Perjalanan wengi niki luwih nyaman nggih kendaraane. Boten ngongsrong. Nggih, boten kepanasan, boten lelap. Adem nggih. Kendaraane niki tenang, adem, enak ngoten niki. Perjalanan sing niku adoh dadi keton cedhek. Benten kalian perjalanan awan. Panas. Terik, nggih. Kepripun? Watu sing pating diluwak bek dadi keton alus. Nek awan apa nek wengi? Oh, nek wengi. Nggih, niki gambaran jaman riyen niku kan nganggene napa? Unta, ngangge jaran. Nah, nggih khimar. Nggih prau. Dalam? Tenggeriki nek wengi mboten aman. Napa nggih? Nggih nek seniki sarumpun Indonesia aman lah nggih. Wallah alam nek teng Papua mbok. Aman dulu. Nggih niku masalah sanes lah. Niku masalah sanes lah. Nggih, walhasil intine niki perjalanan lail niku luwih nyaman, nggih sing lelungan. Adem sih. Nggih kendaraane. Nggih nek kerja beda malih. Nek nyambut gawe beda malih. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Sing pas awan niku nggo nyambut gawe, wengi niku nggo ngaso. ini kondisi-kondisi tertentu kenging ini gue kan asal aslinya ini gue awan gue nyebut kawe naik menging gue terat ini perjalanan benten musafir nih gitu ya teng perjalanan deh benten suasananya benten oke. Nah, terus Nabi alaihissalatu wassalam teng riki maringi anjuran maringi bimbingan supados melakune niku teng wektu bengi. Alaikum bidduljah. Usahani kowe kabeh nek nang perjalanan melakune nang wektu bengi. Seniki kendaraan-kendaraan tertentu. Truk misale. Muatan berat nggih. Niku sing pas bengi. Teng ban niku mboten panas. Leres. Mulane truk-truk nika kan gawene mlakune wengi nggih. Akeh-akeh ngoten nggih. Nggih truk. Truk rambil napa truk. Beras napa truk. Napa di samping omber barang nggih nyaman luwih nyaman ngoten nggih. Nggih. Napa wonten aturan saking pihak kepolisian? Mboten? Nggih. Paling mangke nek arep badan dampok. Ora kena truk-truk anu mlaku awan misalnya ngoten nggih. Sebab ngalang-ngalangi dalan, ngeriwuki dalan misalnya ngoten. Walhasil niki bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Dadi sing nek dilakoni awan niku kesel. Ini nek dilakoni wengi dadi napa? Dadi mboten rasane niku mboten patian apa? Kesel. Perjalanan sing niku adoh dadi keton apa? Cedek. Sebab bumi niku yutwa. Kata singa limun ketika kekendeneng Nabi alaihi salatu wasalam, fa innal ardo tutwa billahi. Fa innal ardo tutwa billahi. Ampun dipahami bener-bener dilempit nggih. Bumi niku kaya-kaya ngoten niku nggih. Kaya-kaya bumi niku dilempit. Sing jane niku adoh, ini nek dilakoni nang wektu wengi dadi keton cedek. Wallahu taala. Nggih niku wau intine niku luwih nyaman nggih luwih nyaman. Pun niki nggih. Niki kaitanipun kalian tiang musafir. Nabi alaihi salatu wasalam maringi anjuran supados mlaku teng wektu bengi. Mangga. Pripun? Hadis Ibnu Umar, lau annan nas ya'lamuna minal wahdah ma'a'lamu ma sararakibun bilaili wahdah. Gini iki masalahe dhewekan kan. Nah ini kan rombongan. Nek dhewekan nggih bahaya. Ini kan grup rombongan. Nggih, insyaallah mboten bertentangan. Setunggal hadis kalian hadisan. Kita tinggal ya hadis selanjutnya. Wa an Abi Sa'labah Al-Khusani radiyallahu anhu qala kana nas idza nazalu manzilan tafarraqu fis si'abi wal audiyah. Hadis saking Abu Sa'labah Al-Khusani radiyallahu anhu qala pengendikanipun Abu Sa'labah kana nas idza nazalu manzilan. Wong-wong nalikane ngasuk nang perjalanan. Tong perjalanan terus ngasuk. Singgah lah. Singgah teng perjalanan. Idza nazalu manzilan. Napa singgah bahasa Jawane napa? Mampir. Nggih, bahasa mandan menterenge transit lah. Nalikane transit ngaten niki. Nggih, mungkin ngeleleh, mungkin napa, ngene ngurusi mungkin atus, mungkin buang hajat, mungkin napa, tansanese. Transit. Nggih, idza nazalu manzilan. Wong-wong maksudnya niki sahabat, nggih, sing diceritakaken. Wong-wong nalikane transit, nalikane mandek, nalikane singgah nang salah sining persinggahan. Tafarraqu fis si'ab wal audiyah. Tafarraqu, pisah-pisah. Untuk sintingrika, untuk sintingrika, untuk sintingrika. Mencar. Bahasa tanahnya mencar, ya. Pencar-pencar. Pencar-pencar. Fis si'abi wal audiyah. Fis si'ab, si'ab. Jam'u syi'bin. Wahuwa at-tariq fil jabal. Oke, pulang balik-balik. Wong-wong nalikane mampir, transit, mandek, singgah, pencar-pencar. Fis si'ab. Si'ab niku dalan sing ana nang gunung-gunung. Dalan sing wonten teng gunung-gunung. Niki jenenge si'ab. Wal audiyah. Al audiyah jam'u wadin. Jamak saking wad. Wad niku lembah. Lembah. Lembah. Wong-wong nalikane transit, nalikane singgah, nalikane mandek teng dalan-dalan pegunungan lan lembah-lembah, ngaten niku. Lembah-lembah. Tafarraqu. Niki pisah-pisah. Dadi mencar, sinulika, sinulika, sinulika, mencar-mencar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo Nabi alaihi salatu wasallam ngemutaken. Dumateng sinten? Sahabat-sahabat nalikane transit wau pencar-pencar. Nalikane singgah niku wau pencar-pencar. Nalikane mampir teng salah sing lokasi pencar-pencar. Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, "Inna tafarraqukum fi hadhihi si'abi wal audiyah innama dzalikum minasy syaithan." Satemene pencar-pencarmu, pisah-pisahmu. Ana sing nang kanan, sing nang kene. Hadi fi hadhihi si'ab nang napa wae, dalan-dalan pegunungan lan lembah-lembah. Innama dzalikum minasy syaithan. Kuwi sekang syaitan. Dorongan sekang syaitan. Oke. Berarti apik nama mutan apik. Nalikane rombongan transit mandek singgah. Mampir nang salah jeneng panggonan. Napa niku lembah, napa niku dalan-dalan gunung, napa niku teng pundi, terus pencar-pencar. Terus Nabi alaihi salatu wasalam pencar-pencar mugi kabeh minas syaitan. Berarti apik nama untuk Nabi? Hah? Mboten apik. Mboten saya. Nabi alaihi salatu wasalam negasakan inna tafarraqak. Inna tafarraqukum fi hadhihi syi'ab wal audiyah. Satu menai pencar-pencarmu. Pisah-pisahmu. Sing siji nang kana, siji nang kana. Pisah-pisah ini, ya? Innama dzalikum minasyaiton. Innama dzalikum minasyaiton. Ke dorongane setan. Di penggawean sing didorong dening setan. Sing dianjuraken dening setan. Falam yanzalu ba'da dzalika manzilan. Illa dhamma ba'dhum ila ba'dhin. Sasamunipun Nabi alaihi salatu wasallam ngemutaken sahabat-sahabat. Nalikane mampir teng salah sawalipun lokasi pencar-pencar bar niku diemutaken dening Nabi. Sawise diemutaken dening Nabi. Sawise diemutaken dening Nabi. Ora tahu sahabat-sahabat singgah nang salah sining panggonan kejaba ngelompok. Kejaba napa? Kumpul bar niku nggih nalikane singgah teng salah sawalipun daerah transit mandek leren niki bar onten peringatan saking Nabi saben-saben mandek kumpul. Mandek mangke kumpul. Indomma ba'dhum ila ba'din. Indomma ba'dhum ila ba'din. Sebagian kelawan sebagian liane ngumpul. Sebagian kelawan sebagian liane ngumpul. Istama'u jami'an. Istama'u jami'an. Kita tinggal lihat hadirin hafizakumullah. Penjelasan makna hadis ini. Furqah. Pisah-pisah. Pisah-pisah. Niki kelawan sebab. Kelawan sebab. Wasawis as-syaiton. Bisikan-bisikan syaiton. Niki bisikan-bisikan apa? Syaiton. Hati-hati nggih. Sebab syaiton niku mboten seneng nek kula njenengan niku dadi siji mboten seneng. Syaiton niku mboten seneng nek kula njenengan niku rukun, apik, kumpul bareng. Niku mboten seneng. Jadi mangke wonten usaha-usaha sing terus dilakoni dening syaiton kepriye cara menpisah, men pecah. Nggih, sebab syaiton niku pancen mboten seneng nek kaum muslimin niki rukun, kaum muslimin niki napa niku seduluran, kaum muslimin kompak, kaum muslimin niki dadi siji mboten seneng. Setan apa ora seneng, pokoke sing apik-apik ora seneng. Nggih leres. Dadi nek wong maring sing apik-apik ora seneng nggih. Setan apa ora? Nggih, syayatin minal ins. Dadi kok nggih. Setan sekang jenis manungsa. Lah nggih setan kan wonten kalih. Syayatinul insi wa syayatinul jinni. Setan ala kabeh. Mboten nonton setan apik. Nonton setan sing apik dibeset insine ketan. Lemper. Napa? Sing dibeset napa? Lemper napa-napa? Oh napa nggih. Ngene nggih plastika nggih napa nek dibeset insine ketan. Niku setan sing apik. Mboten nonton setan apik niku. Mulane a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Genek mun setan boten. Niku mesti elek. Nggih, hadirin hadirakumullah. Barakallahu fikum. Lah nek niki urusan-urusan kebiasaan, urusan-urusan hal-hal sing biasa-biasa. Lagi kan ketone sepintas lah, kader istirahat ya bisa no sinongkonon, sinongkonon, sinongkonon. Kan ketone orang masalah, ge? Sepintas kan? Nangis mungkin nonton sing senengin nangis sorwit blugu, ana sing nangis sorwit waru. Lah, wit waru niki bisa-bisa aduh-aduh misalnya ngeten niku, ge? Sing niki tong riki, sing sing waru, bis, mencar. Bisa jajak nerasan, bo. Bisa jajak nerasan. Nah, niki pinter kan? Nah, niki nak kumpul boten nggih. Leres. Niki faedah niki. Nek bisa-bisa dadi rasan. Nggih, sing niki telu, ngrika telu, ngrika telu. Nggih, sing niki ngrasani sing telu nika. Sing telu niki ngrasani niki, sing niki ngrasani niki. Dadi muter ngrasani kabeh. Leres nggih. Niki pengalaman niki. Wong tua ya wajar. Nggih, akeh pengalaman niki. Nggih, dadi ngrasani nggih. Lah wong pancen setan yang bisiki wae sih. Nggih, gara-gara pisah dibisiki kayak ngrasani kayak kayak. Mau kayak pelit kayak mau. Nggih, pangeten kae lho. Kayak niku kae. Karo ngacung-ngacung. Kayak sing lambe ijo kae. Nggih. Iki saged niki faedah niki. Mungkin sing niku. Nggih, niki alane napa? Pisah-pisah. Lah nek niki yang dalam perkara-perkara sing hal-hal sing biasa-biasa. Jagongan iku bisa-bisa ngumpule beda-beda. Niki mawon mboten sae, mboten apik. Lah napa malih tafarruq fi umuriddin. Napa malih tafarruq fi umuriddin. Napa malih pisah-pisahe, pecah-pecahe niki ing dalam babagan agama. Ing dalam urusan apa? Agama. Ini hadis iftirakul ummah. Nabi alaihi salatu wasallam dikot wasataftariku hadil ummah lan umatku bakal pecah dadi 73 golongan. Nggih. Pengendikan ibu Nabi alaihi salatu wasallam sederenge iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi pecah dadi 71 golongan. Wa tafarraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani pecah dadi 72 golongan. Wa sataftariku hadhil ummah lan umatku. Pengendikan Nabi nggih. Bakal pecah ala 73 firqah. Pecah dadi 73 golongan. Pecah apik napa? Hah? Hadis iftiraqul ummah niki peringatan saking Nabi alaihi salatu wasalam. Bile pecah, perpecahan. Niki perkara sing mboten sae. Perkara sing mboten apa? Apik. Niki peringatan saking Nabi alaihi salatu wasalam. Peringatan saking sinten? Nabi alaihi salatu wasalam. Pengendikan ibu Nabi alaihi salatu wasalam, fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sapa wonge sing umure dawa, engko bakal menangi perpecahan sing pirang-pirang. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sahabat sing umure dawa niki menangi perpecahan-perpecahan umat. Perpecahan ing dalam umur din ya. Ing dalam babagan apa? Agama, ing dalam perkara agama. Berarti ikhtilaful ummah, perpecahan umat apik napal? Hah? Apik napala? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah azza wa jalla ing dalam ayat niki ngemutaken. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kowe kabeh pada cekelan kenceng. Kelawan taline Allah, kelawan agamane Allah, kelawan Al-Qur'an, kelawan tauhid. Kelawan agama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarraqu. Kowe kabeh aja pada pecah belah. Wajah pada furqah, wajah pada grup-grup. Berarti anjurannya Nabi kan apa? Kaum muslimin kan dari siji kan? Gimana pakai? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarroku. Wala tafarroku. WKB aja pada? Pecah-pecah. Wala tafarroku. Wala tafarroku. Peringatan saking Allah Azza wa Jalla. Utawi napa niku anjuran perintah saking Allah Taala supados kaum muslimin niki dadi siji. Ning saged napa mboten saged? Ning nyata napa mboten nyata? Kenyataane pripun? Pating perdil. Dari zaman kula cilik, ya zaman kula dipucak. Aki rumana Muhammad dia orang anak NO. Lu kuja siji sini melondong. Melondong nggih. Main nggih. Kayak onde-onde. Baru mau. Sini Nggih, niki uyahe akeh. Pun pinten ton jenengan mangan uyah? Hah? Seniki 80 tahun. Saben tahun pirang kilo? 85 kudu. Oh nggih, dadi uyah akeh nggih. Pengalaman akeh. Ning pengalaman apik napa ala? Nggih, pernah-pernah. Nggih, pernah-pernah. Walhasil Nabi alaihi salatu wasalam sampun nyebutaken umat niki mesti pecah. Mesti apa? Min hikmatillah. Termasuk diantara hikmah Allah Ta'ala. Umat Islam pecah jadi 70 telu kolongan. Gimpun pun beritanya kayak niku sih. Nabi ngendika fa innahu man ya'ish minkum fasayaroh tilafan kasiroh. Monggo satemene sawabae sing uripe dawa sekang kowe kabeh mau bakal menangi. Bakal menangi niki nggih. Ikhtilafan kasiro. Mboten mung ikhtilafan tok. Kasiro. Ing dalam babagan niki pecah, ing dalam babagan niki pecah, ing dalam babagan niki pecah. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wasataftariku hadil ummah, umatku bakal pecah dadi 73. Gimpun, wong niki berita saking Nabi nyata. Terus sikap kula jenengan berarti melu pecah. Otomatis melu. Terus dorong wong kon pada pecah nanti niku. Dorong karo ora. Berarti mesti pecah. Nggih. Nabi alaihi salatu wasalam maringi bimbingan. Nabi alaihi salatu wasalam maringi bimbingan supados tiang niki saged selamat. Nalikane umat niki pecah belah, jenengan saged selamat, kula jenengan saged selamat. Rasulullah maringi bimbingan. Napa bimbingane? Fa innahu man ya isminkum fasyayarah tilafan kasira fa alaikum bisunnati. Fa alaikum bisunnati. Wajib kowe kabeh cekelan kenceng kelawan sunnah. Terus nalikane umat niki pecah belah dadi firqa-firqa, dadi golongan-golongan, dadi kelompok-kelompok, kelompok niki, kelompok niki, kelompok niki, kelompok niki, sing selamat siji tok. Nah niki sing ngono aku selamat. Apa maning Pak selamat nih? Ngana ngono aku selamat. Lah kepripun niku? Alal mudda'i al-bayyinah. Wong sing ngaku-ngaku kudu nekakaken bukti. Kudu nekakaken apa? Jenengan ngaku selamat. Lah wong buktine sampean be nyimpang dalile ayat niki, hadise niki jenengan keliru, jenengan atus sekang ayat, jenengan atus sekang hadis. Berarti pengakuan jenengan bener? Hah? Wong niku nyatane beda karo ayat, beda karo hadis kok. Berarti pengakuan jenengan bener apa salah? Wong niki sing aku mboten jenengan lah. Nggih, sing aku ngakune sing niki siji niki wau, ning nyatane nyimpang. Nyatane dicocokaken kari ayat niki mboten pas. Diukur ngangge hadis niki mboten cocok. Berarti pengakuan tok cukup? Hah? Mboten cukup. Alal mudda'i al-bayyinah. Wong sing aku niku kudu wonten apane? Ya niki solusi saking ikhtilaful ummah alaikum bi sunnah. Kabeh ngaku ala sunnah. Kabeh ngaku nek aku nang nduring sunnah, sing niki ngaku nek aku nang nduring sunnah, sing firqah niki golongan niki ala sunnah, sing niki ala sunnah. Bon bukti mawon lah. Mboten cukup mung napa. Niki ampun nggih ndeleng wong. Sing pokok niku ampun gondeleng wong, kelompok kae ora cocok karo gondeleng awake dhewek dhisik ta niku. Aja giri-giri ndeleng wong nek kurang ndeleng awake dhewek nggih. Awak dhewek niki pun cocok dereng kalian apa? Sunnah. Nek maca ya saking gampang nggih. Maca wong nggih. Nggih. Ning dhewek niki pun ala sunnah napa napa dereng? Sampe niki solusi. niki dalan jalan keluar ngaten nggih. Saking iftiraqul ummah, alaikum bisunnati wasunnatil khulafa ar-rasyidin. Sunah khulafa ar-rasyidin, sunah sahabat. Nggih, niki wau saking pembahasan tiang musafir, lelungan niki ngasone untuk sing tungrika, niki mboten main. Padahal niki urusan-urusan hal-hal sing yaus ketone wah papalah, biasalah. Wong niku urusan kebiasaan, mungkin nonton sing selerane niki mencar-mencar, niki dikritik dening Nabi. Niki dianggap keliru dening sinten? Nabi alaihi salatu wassalam. Napa wae pengidikane Nabi? Hah? Napa pengidikane Nabi? Inna tafarraqukum fi hadhihi syi'ab wal audiyah innama dzalikum minasyaiton. Innama dzalikum minasyaiton. Niki urusan-urusan hal-hal sing sifatnya biasa-biasa. Urusan teknis lah bahasa kula jenengan nggih. Ini kan urusan teknis niki, arep ngaso nang isor kana, nang nggon kiye, nggon kiye. Ini kan teknis, niki mawon dianggap mboten tepat dening sinten. Nah, lah napa malih niki urusan din, umur din, perkara-perkara agama, napa malih niku urusan prinsip, urusan akidah. Nah, zaman sniki urusan akidah niku keyakinan ning kaum muslimin niku beragam nggih. Macem-macem. Warna-warna, pirang-pirang. Padahal iki usul. Niki masalah pokok, masalah prinsip, masalah napa niku akidah niki perkara sing paling napa? Paling pokok. Mboten mungkin saged di kaum muslimin iki saged didadekaken siji nek akidahe ben apa? Beda-beda. Sing siji ngenakaken jaluk maring wali sing ana nang kuburan. Ora apa-apa langsung jaluk ora apa-apa. Wonten sing ngene iki? Hah? Wonten. Nggih. Wonten malih akidahe kaum muslimin sing anggap wong sing nglakoni dosa-dosa gedhe kafir. Wonten? Nggih, koruptor kafir kabeh niku. Wong sing minum khamer kafir. Nggih, mangke wonten malih sing nyaci maki sahabat. Kita si'ah. Mangke ampun nek ajeng diitung nggih, mboten rampung-rampung niki. Pecah-pecah. Ing dalam babagan apa? Akidah. Lah napa malih ing dalam babagan akidah? Ing dalam masalah-masalah sing sifate niki wau teknis, niku mawon Rasul sallallahu alaihi wasallam nganjurakan kan ngumpul. Di antara hikmahe. Di antara hikmah. Niku nek ana apa-apa, niku saged diatasi. Coba nek bisa-bisa wonten musuh mendadak, pripun? Hah? Bayangaken nggih. Bisa-bisa pirang-pirang gon, icir-icir ana mungsu. Kocar-kacir nama betul. Kacau nama betul kacau. Kacau. Jadi ini diantara hikmah yang dipun sebutakan dening ulama. Ulama maringi penjelasan. Ulama maringi penjelasan. Fama nazalu ba'da dhalika mansilan illa jtama'u jami'an li'anna dhalika aqwa lahum wa ahfad. Sebab nalikane musafir terus istirahat ngaso ngumpul dadi siji nggih, ngumpul dadi siji niki luwih kokoh, luwih kuat, luwih napa niku gampang diatur. Coba nek wau pisah-pisah terus wonten aduun, wonten mungsuh, wonten mungsuh. Lah niki kan kangelan niki menghalo musuh. ini jadi siji kumpul. Ah, niki gampang. Bisa dipahami? Jelas? Ya, niki hikmah saking bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Nalikane tiang niku musafir, tiang niku musafir, terus napa? Ngumpul boten pisah-pisah. Niki lebih kokoh, lebih kuat. Nggih, lebih gampang diatur lan sanese. Nggih, di antara faedah sanese walu wau. Nalikane wonten apa? Musuh. Niki saged gampang di halo. Nggih, gampang di niki. Nek niku bisa-bisa. Nggih, sniki mboten usah mungsuh, wonten kewan galak, macan misalnya. Nggih, kan kacau niku. Nek bareng-bareng mungkin saged lebih gampang napane ngatasine. Wallahu taala. Nggih, saking hadis niki, ma'asyiral hadirin hadzakumullah, agama kita, syariat kita niki nganjurakan supados ijtima'ul ajzat. Fisik niki usahakan apa? Kumpul. Kumpul. Napa mali atine nggih? Ini biasanya nek atine pisah ya atine beda, mangke fisike napa? Fisike nggih napa? Bisa. Oke, mulane sing paling penting niku jane ndadekaken ati-atine kaum muslimin iki dadi siji. Sing bisa ndadekaken ati-atine kaum muslimin dadi siji niki Allah. Duit mboten bisa nggih. Nggih sniki njenengan duit-duit pirang-pirang. Usaha pemerintahane men kaum muslimin dadi siji. Nggih duit saged? Sakit mboten? Bisa ya sedih lah. Orang bisa lah. Contohnya gampang. Pilihan lurah. Karpe melu dheweke nggih, nganggo duit. Ya duitnya ditampani. Sing nikah nggih awake duit sih. Nah, ditampani male. Berarti mboten mungkin. Istima al-ummah. Niki ngangge bandak. Sing saged dadekaken kaum muslimin iki dadi siji Allah azza wa jalla. Lan Allah azza wa jalla niki pun maringi dalan asal kaum muslimin iki gelem ngetutaken kitabullah, ngetutaken sinten? Sunnah Rasul. Niki pun otomatis niki, mboten perlu ngangge dana pun cukup. Nggih, asal kaum muslimin iki sedoyo niku ngetutakan kitabullah lan sunnah nabi kanti pemahaman ingkang leres dadi siji. Tarok tufikum amroin lan tadillu ba'dahuma kitabullah sunnah. Nggih, ning solusi niki berat, butuh perjuangan nggih, butuh usaha, butuh keseriusan, butuh terus, butuh sabar, butuh telaten, butuh niki sebab niki urusannya dakwah. Boten cukup mung sedina rong dina, mungkin bertahun-tahun. Supados kaum muslimin iki saged tamassuk bil kitab was sunnah. Ceklan kenceng kelawan kitab lan sunnah. Nggih, niki faedah-faedah ingkang saged kita mendhet saking hadis niki wau. Setunggal hadis malih. An Sahal dan tambahan sahabat ridwanullah alaihim ajmain niku nek diemutaken langsung berubah kan ceritanya wau kan bisa-bisa nggih bisa-bisa nalikane istirahat nalikane transit bisa-bisa ananging nalikane nabi alaihi salatu wasalam ngemutaken innama dzalikum minasyaiton barniku niki langsung nalikane transit nalikane mandek nalikane istirahat ngaso niki dadi siji ini iki salah satu bukti sahabat ridwanullah alaihim ajmain niku cepet banget napa niku nglakoni bimbingane sinten Nabi. Iki benten kali kula njenengan. Saben dina krungu jane. Bola-bali krungu. Niku praktekke. Ditunda-tunda. Iki bahkan ora dipraktekna lah. Nggih kan ngaten niku. Ngene iki bedane kula jenengan kalian sinten? Sahabat. Pantes nggih para sahabat niku nggadahi kemuliaan, nggadahi napa niku? Napa? Disegani musuh. Nggih kan, nggih kan? Nggih musuh niku segan wedi maring sinten para sahabat sebab kaya niki karaktere. Sifating para sahabat. Dadi mulianing para sahabat niku sebab pancen sahabat niku cepet banget nerima bimbingane Nabi lan praktekaken bimbingane sinten. Nggih niki penting. Nggih modal kula njenengan nek kaum muslimin niki kepengin mulia nyontoh sahabat. Nyontoh sinten? Sahabat. Bu niki prinsip. Ini kulon jenengan zaman seniki kepengen mulia. Nggih, ngetutna wong-wong sing biyen tau mulia. Generasi awal. Nggih, generasine sinten? Sahabat. Nggih. Niki tambahan penjelasan. Kita tinggal lihat hadis selanjutnya. An Sahal Ibni Amr. Wakila Sahal Ibni Rabi. Ibni Amr Al-Ansari Al-Ma'ruf Bibni Al-Handaliyah Wahuwa min ahli bay'ati Ridwan radhiyallahu anhu qala Marra Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Biba'irin okay. Terus inti hadis niki saking Ibnu Handaliyah. Ibnu Handaliyah niki salah satunipun tiang ingkang utawi sahabat ingkang tumut bay'at Ridwan radhiyallahu anhu qala Sahal sinten Ibni Handaliyah Ibni Handaliyah Sahal bin Ar-Rabi niki nyeritakaken ngaten marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin Nabi sallallahu melewati kewan unta Nabi menangi onten napa onten napa unta qad lahiqa dhahruh bi batni gegere niku nempel kelawan wetenge. Niki maknane gering. Niku lho. Maknane napa? Gering. Dadi onten onta gering. Nabi menangi onten onta gering. Marra bi ba'irin qad lahiqa dhahruh bi batni. Nabi sek mlampah onten onta napa? Gering. Faqala monggo Nabi alaihi salatu wasallam ngendika ittaqullah fi hadhil bahaim al mu'jamah kowe kabeh pada wedia maring Allah ing dalem ontagie sing ora bisa ngomong onta ya bisu onta mboten saged napa ngomong kan lah mbok keringa mbok kencota mbok napa ya paling ngringik maling napa nggih farkabuha salihatan mongko kowe kabeh pada nunggangi onta nganggo cara sing apik wakuluha salihatan nai pangan onta ge mau nganggo cara sing apik hadirin hadirakumullah hadis niki terkait kalian kendaraan. Paham? Kendaraan niku kan alat transportasi. Onta niki salah sining alat transportasi jaman biyen lan jaman seniki. Seniki tasih kan? Nggih, jenengan nek ningali mungkin daerah-daerah pedalaman Timur Tengah. Wong jenengan teng Mekah tok ya karo Madinah ya ora weruh. Coba mungkin jenengan mlebet-mlebet mereka-mereka. Sing mungkin mboten saged dijangkau dening kendaraan-kendaraan mobil. Transportasi ning ngene apa? Ngge unta. Ngge kewan. Nggih wong seniki teng Jogja mawon sapi betasi nggo grobagan. Ngene apa nggih? Jaran kita sih melampah. Nggih tukaran, gimana pakai? Senajan pun nonton kendaraan-kendaraan mewah, ikut sih digunakan kan? Nah, kaitan-kaitan pun kalian kewan-kewan ini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nalikan ini ngali nonton onta kering, ini kan berarti nonton masalah kan? Sing duwe niki lho. Lah nggih. Bebane berat. Panganan niki mboten kecukupan. Nabi alaihi salatu wasalam ngemutaken ittaqullah. Niki dudu barang dudu perkara sepele niki. Nabi alaihi salatu wasalam ngantos ngemutan ittaqullah. Kowe kabeh pada takwa maring Allah. Sebab pemilik niki mboten takwa. Takwa niku ora mung salat. Nggih, ora mung puasa. Kewan sing di manfaataken nggih kendaraan terus mboten di cukupi pangane, mboten diopeni, dibebani sing berat-berat. Niki mboten takwa niki jenenge. Nggih, selama niki kan mungkin sing dijenengi takwa ya salat. Kan ngene niku nggih. Mungkin puasa, mungkin zakat, mungkin sedekah lan sanes. Ngopeni kewan. Niki bisa wonge dadi mboten saged takwa. Diarani ora wong sing takwa. Nalikane kewan niki mboten disikapi ngangge cara sing lembut. Wajib hukume lembut maring sinten? Kewan. Ini jenengan kira-kira ora bisa lembut maring kewan ya aja nginggu kewan. Nanti suatu pati ngingu kewan dicor kelawar ora timbani utawa timbani sidik nggih dibebani beban-beban sing berat wajib hukume duwe sikap lembut maring sinten kewan wajib hukume ihsan maring kewan kewan hadirin hadirakumullah niki sebagian onten sing cocok nggih kendaraan. Onten sing boten cocok nggih kendaraan. Unta cocok nggih. Napa mbeli unta duweni keistimewaan. Teng padang pasir. Unta niku nyimpen napa? Banyu. Nggih, dadi nek ngombe niku akeh banget disimpen niku berhari-hari niku utuh bahkan teng kondisi-kondisi tertentu niku nalikane musafir kentengan bekal kentengan banyu niku disembelih ontane makanya jerone niku isine apa banyu aqua niku niki onta disembelih dagingnya dipangan mangke banyune niki digunakan nggih ngunjuk. Niki kelebihane napa? Unta. Terus kendaraan niki warna-warna, onten sing cocok nggih kendaraan, onten sing boten cocok nggih kendaraan. Onten kendaraan sing sebab dhaife. Nggih, fisike gedhe. Ning dhaif boten cocok nggih napa? Kendaraan. Utawa sebab meriang. Nggih, sebab napa? Meriang. Utawa sebab kering. Niki mboten cocok kan wong kering sih. Nggih, artine napa? Pemilik kendaraan iki kedah ngatekaken kendaraan-kendaraane. Nggih, dipakani, timbani, dijaga kesehatane. Nggih. Disikapi ngangge cara sing lembut sing apik. Sebab niki amanah. Nek nganti pemiliknya niki mboten mensikapi kendaraan kewan kendaraan niki kanti sae, niki berarti takwane kurang. Nabi alaihi salatu wasallam ngemutaken, napa? Ittaqullah. Ittaqullah. Tegese? Nggih, timbani. Umumane niku dibebani beban-beban nggih ampun sing nganti kapoten. Nggih, nek wis kesel banget ya ngaso. Kan ngeten nggih? Ya, sebab niki kendaraan niki nek mboten disikapi ngangge cara sing sae, dosa niki pelakune. Dosa. Sebab niki mboten takwa. Nggih. Masyaallah hadirin hadirakumullah, tetos inti hadis ingkang terakhir kita was menika tiang sing kagungan kendaraan niki kudu ngatekaken apane? Kendaraan ing dalam masalah pangane, ing dalam masalah beban-bebane, nggih? Ampun ngantos dibebani ngangge beban-beban sing berat. Ya. Nggih, niki urusane takwa kali sinest takwa. Nek niku urusane truk, mangke sing rugi sinten? Nek truk dibebani sing berat-berat, akhirnya sing rugi sinten? Sing duwe. Wallahu ta'ala sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanahu wa ta'ala.